Konsultasi Syariah. Mitos menabrak kucing. Pertanyaan: jika orang menabrak kucing secara tidak sengaja sampai kucing itu mati, apakah berdosa? Jika istrinya sedang hamil, apakah nanti berbahaya untuk anaknya? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para ulama membagi hewan menjadi tiga. Satu, hewan yang diperintahkan syariat untuk dibunuh, seperti kalajengking, ular, tikus, anjing hitam, dan seterusnya. Di samping binatang ini berbahaya, mereka juga mengganggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, lima hewan yang semuanya jahat atau mengganggu, boleh dibunuh walau di tanah suci, yaitu burung gagak, burung hering, anjing yang suka melukai, kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Muslim. 2. Hewan yang mengganggu. Hewan pengganggu boleh dibunuh sekalipun tidak ada perintah dari syariat untuk membunuhnya. Seperti binatang buas yang membahayakan, nyamuk, semut yang mengganggu, kecoa yang mengganggu, tawon yang mengganggu, atau lalat. 3. Hewan yang tidak mengganggu. Hewan yang tidak mengganggu tidak boleh dibunuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, ada wanita yang diadab gara-gara menyiksa kucing. Karena kucing bukan termasuk hewan yang mengganggu atau membahayakan manusia. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Dia kurung seekor kucing sampai mati, sehingga dia masuk neraka. Dia tidak memberinya makan, tidak pula minum, dan tidak dilepaskan sehingga bisa makan binatang melata tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk kucing. Termasuk juga, jika ada orang membunuh seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa alasan yang benar, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban hal itu kepadanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa haknya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Dia sembelih untuk dimakan, tidak mematahkan lehernya, kemudian dibuang." Hadis riwayat Nasa'i. Hukum menabrak kucing. Jika menabrak kucing ini di luar kesengajaan manusia, maka dia tidak menanggung risiko apapun. Kecuali jika hewan itu milik orang lain, maka dia menanggung ganti rugi ke pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada dosa bagimu untuk perbuatan yang kamu tidak sengaja, tetapi yang ada dosa, apa yang disengaja oleh hatimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Sehingga tugas bagi mereka yang secara tidak sengaja menabrak kucing hingga mati adalah menguburnya, agar bangkai kucing ini tidak mengganggu orang lain. Dr. Soleh Al-Fauzan pernah ditanya tentang hukum menabrak kucing. Jawaban beliau, namun jika hal tersebut tidak memungkinkan, lalu Anda menelindasnya tanpa kesengajaan ingin menghabisi nyawanya, karena Anda tidak bisa menghentikan kendaraan secara mendadak, maka Anda tidak berdosa. Anda berdosa karena membunuh hewan manakala Anda dengan sengaja membunuhnya tanpa adanya alasan pembenar yang bisa dibenarkan karena hewan itu memiliki kehormatan dan dia tidak menyakiti Anda. Apakah ini berpengaruh pada janin? Kami tidak menjumpai adanya satupun dalil yang mengaitkan antara tindakan membunuh binatang dengan kehamilan istri. Padahal kita sangat yakin bahwa istri sahabat yang hamil bertepatan dengan Idul Adha. Andaikan menyembelih binatang bisa berpengaruh buruk pada janin, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengingatkannya. Sementara meyakini sesuatu sebagai sebab terhadap sesuatu yang lain, padahal tidak memiliki hubungan sebab akibat baik secara ilmiah maupun syariah, maka termasuk perbuatan syirik kecil. Demikian, Allahu A'lam.